terus bernyanyi muntahkan segala isi hati. Aku bisa terus berlari mengejar waktu menggapai mimpi. Apa kau ingin jadi pacar? Untuk mencari teman-teman.